mengulang lagi kemesraan masa yang silam. Ku bermanja padamu sayang, hanyut di belai asmara. Saat ini tercampak sudah cita-cita ingin bahagia. Kau abaikan janjimu sayang, ingkar pada diriku. Sejak engkau pergi ku menunggu, namun tiada kabar kepadaku. Setiap saat risau tiada berkawan. Lenyap sudah pengharapanku, musnah pula janji yang indah. Tak perlu ku menangis lagi demi masa depanku. Demi masa depanku.